sepatumu dari tali. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Manakah mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura? Aku suka jaipong, kau suka disco. Mengikuti caramu yang penuh.